Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syahid Abu Musab Zarkawi berkata, wahai mujahidin, janganlah kalian berasa sepi dengan banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah kalian. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Nabi kalian dan para sahabatnya dahulu menang dalam perang Badar, sementara jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlah kalian. Begitu juga dalam perang Mu'tah, Qadisiyah dan lain-lain. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Jadi akhi dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, Asy-Syahid memberikan nasihat kepada para mujahid supaya mujahid tetap merasa kuat, tetap tidak merasa lemah. Mereka tetap maju dalam pertempuran, maju dalam jihad fi sabilillah dan tidak lagi memandang ke belakang. Dan mereka tidak menjadikan sedikitnya jumlah mereka sebagai satu alasan untuk menghadkan pergerakan, melunturkan semangat juang yang ada dalam hati mereka. Ingatlah bahawa jumlah kita ini bukanlah satu penentu dalam hal menentukan kemenangan atau kekalahan. Banyak kelompok-kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok-kelompok yang lebih besar. Ini seperti mana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 249, bila mana Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'ithnillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar, kata Allah. Jadi walaupun kita kecil, kita ini orang yang gurabak, yang asing ketika ini, namun dalam hal ini yakinlah kita boleh mengalahkan kelompok yang lebih besar itu, iaitu kelompok kafirin. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid. Ketahuilah kalian, tidak akan dikalahkan kerana jumlah yang sedikit, akan tetapi kalian dikalahkan oleh kerana dosa dan maksiat. Maka jaga diri kalian, semoga Allah merahmati kalian semua, daripada maksiat melebihi kalian menjaga diri daripada musuh-musuh kalian. Kaum muslimin boleh menang tak lain kerana maksiat musuh mereka. Kalau bukan kerana itu, kita tidak kuat melawan dan mengalahkan mereka. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Ahi, saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah, kita kena faham, kita ini bukan dikalahkan kerana jumlah kita, persenjataan kita yang serba kurang berbanding musuh. Bukan. Tetapi kita ini, wallahu'alam bisawab, boleh kalah lantaran dosa dan maksiat kita. Tapi kalah di sini, wallahu'alam bisawab, bukan maksudnya, okay, bukan maksudnya kita ini bila pergi berperang, kita akan mati, kita akan terbunuh dan sebagainya. Itu bukan maksudnya di sini. Okey, itu bukan maksudnya di sini. Kematian dalam jihad adalah satu kemenangan. Bagi orang-orang yang beriman, erti kalah bagi kita ialah kita ini akan menjadi orang-orang yang gagal meneruskan perjuangan. Itu prinsip kalah bagi kita. Maksudnya, bila mana kita tidak menjaga diri kita daripada maksiat, bila mana Allah Ta'ala menguji kita dalam jihad kita dengan ujian yang berat, kita mungkin boleh menjadi orang-orang yang kendur daripada medan perjuangan, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang biasa-biasa sahaja, ataupun paling teruk menjadi seorang munafik. Ini bahayanya. Sebab itu kita kena jaga diri kita daripada maksiat. Okay, kita kena jaga diri kita daripada maksiat. dengan penjagaan yang rapi. Lebih rapi daripada kita berjaga-jaga bila berdepan dengan musuh kita. Maka jaga betul diri kita daripada maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Cuma jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak mahu berjihad lantaran beralasan, oh, aku ini masih belum sempurna, diri aku ini masih lagi banyak bermaksiat kepada Allah. Kalau aku berjihad nanti, aku tidak akan jadi orang yang siap dan aku akan berjihad sekejap dan kemudian kalah. Mungkin, Allah Alam katanya. Jadi nak ingatkan, keengganan kita untuk berjihad fi sabilillah semakin menambahkan dosa kita. Ini yang kita kena faham. Dahlah kita nak taubat ni. Kita nak taubat. Kita kata kita nak ubah dulu diri kita. Tapi bagaimana kita nak bertaubat dalam keadaan kita masih lagi bermaksiat kepada Allah dengan maksiat tidak mahu berperang fi sabilillah? Ataupun kita kata, oh, aku tak mahu berjihad fi sabilillah sebab aku tahu aku ni lemah. Aku tahu bila mana aku berjihad nanti aku akan meninggalkan medan jihad ataupun lari daripada medan perang. Itu pula alasan kita. Okey, jadi jangan memberikan alasan yang pelik-pelik. Okey, jangan memberikan alasan yang pelik-pelik. Sama juga kalau kita bagi contoh, kita diwajibkan untuk solat. Boleh tak kalau kita ini menyatakan, oh, aku tak mahu solat sebab aku tahu kalau aku solat, aku pasti akan tidak khusyuk dalam solat dan aku akan menjadi orang-orang yang dicela oleh Allah Azza wa Jal. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, dah tentu tak boleh. Tak boleh kita meninggalkan solat lantaran hanya kerana kita takut kita tak akan khusyuk. Kita takut kita akan dicela oleh Allah Azza wa Jal. Tak boleh. Seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya, maka celakalah orang-orang yang solat, iaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, adakah kerana ayat ini kita tak mahu solat lantaran takut menjadi orang-orang yang lalai dalam solat sehingga kita akan mendapat kutukan daripada Allah Azza wa Jal? Dah tentu tak boleh. Dah tentu tak boleh. Sama juga dengan jihad. Kita takut kita akan lari ke belakang, lari daripada medan jihad. Kita takut kita akan buat dosa besar, iaitu lari ke medan, daripada medan jihad. Lantaran itu kita meninggalkan jihad. Ataupun kita ini takut nanti bila mana kita berjihad, kita ini rasa diri kita belum siap, lalu kita pun tangguhkan jihad. Kita takut nanti bila kita berjihad sekarang, kita bila berdepan dengan ujian, kita akan kalah, lalu balik ke belakang, kita pun tinggalkan jihad. Ana nak bagi tahu, tidak berjihad itu sendiri pun satu dosa besar yang mendatangkan azab daripada Allah Azza wa Jal. Bukankah ini satu kenyataan? Allah Ta'ala dah berfirmankan, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima. Jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Okey, ini dalam situasi jihad fardu ain. Bila kita tak berjihad, tak berangkat untuk jihad, kita ini akan diancam dengan azab yang pedih oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab. Okey, memang kita memahami bila mana kita ini masih lagi orang yang berdosa, kejahatan itu, dosa itu akan memberikan kesannya kepada kita. Ini sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surah 45, surah Al-Jathiyah, iaitu dalam ayat ke-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan falinafsi wa man asaa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Kita buat amal soleh itu untuk diri kita. Kita buat kejahatan itu kesannya kepada kita juga. memang diakui perkara itu. Bila kita berdosa, memang akan bagi efek ataupun kesan kepada kita. Okay? Tetapi adalah tidak patut untuk kita kononnya memperbaiki diri, memperbaiki dosa-dosa kita untuk taubat dan sebagainya dahulu. Jadi dalam tempoh masa tu kita meninggalkan jihad, sedangkan jihad tu fardhu ain, dan kita berasa bila dah siap nanti kita dah okey, dah settle semua dosa kita, kita baru nak berjihad. Ini yang tak betul, ini yang salah. Kalau kita rujuk dalam surah Furqan, iaitu dalam surah ke-25 ayat 70, Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maksudnya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi Allah Ta'ala menyatakan barang siapa yang bertaubat, beriman, buat amal soleh, kejahatan-kejahatannya itu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Maksudnya di sini, bila mana kita, wallahu a'lam bisawab, bila mana kita ini buat kejahatan, okay, dan kita ini manusia tak maksum, terus menerus melakukan kejahatan, okay, kita jangan ingat ada, boleh kita ini berada dalam keadaan kita ini tak akan bermaksiat langsung. Itu mustahil. Sebab kita ini manusia. Okay, kita ni manusia. Jadi tak apa kalau kita ini orang-orang yang bermaksiat, tidak mengapa. Tak apa kalau kita ini, maksudnya bila dah bermaksiat, bertaubat, kemudian kita buat maksiat lagi, kita bertaubat, tak ada masalah. Tak ada masalah apa maksud Ana? Maksud Ana, tidak ada masalah untuk kita ini, wallahu alam, terus menerus bertaubat, terus menjadi, terus menerus melakukan amal soleh tanpa meninggalkan amal-amal soleh ini dengan alasan sekadar kita nak ubah dulu diri kita, nak ubah dulu maksiat-maksiat kita. Wallahu a'lam. Okey, dengan kata lainnya, kalau dia nak berjihad, tak apa. Memang kalau kamu dalam keadaan bermaksiat pun, ini kewajipan kamu, kamu tetap kena jihad fi sabilillah. Sama juga kalau kamu bermaksiat pun, kamu tetap kena solat. Itu hakikat dia. Kalau kamu tinggalkan jihad ataupun kalau kamu tinggalkan solat lantaran rasa diri berdosa, kamu dahlah berdosa. Kamu tinggalkan jihad pun berdosa, kamu tinggalkan solat pun berdosa. Ini yang kita kena faham. Jadi apa yang kita kena buat? Kalau kamu dalam keadaan berdosa macam mana pun, amal soleh jangan tinggal. Solat amal soleh, puasa amal soleh, baca Quran amal soleh, zikir amal soleh, jihad fi sabilillah pun amal soleh. Malah amal soleh yang menjadi tharwatus sanam dalam Islam, iaitu puncak tertinggi dalam Islam. Dan dengan amal soleh yang kita lakukan, insya-Allah kita akan menjadi bertambah baik. Dan ini Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Furqan ini ayat 70, Allah Ta'ala dah bagi tahu, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, kejahatan mereka digantikan dengan kebaikan. Kita ni dah bermaksiat dah. Okay, kita bertaubat, beriman dan berjihad contoh. Okay, jadi kejahatan kita itu akan digantikan dengan amal kebaikan. Allah akan gantikan kejahatan itu dengan kebaikan. Okay, kalau kita ni contohnya, kita ni mujahidin, tiba-tiba kita berbuat maksiat, kita cepat-cepat taubat, kembali menjadi orang yang beriman dan berjihad fi sabilillah, maka kejahatan itu akan jadi Allah ubah jadi kebaikan, jadi amal kebaikan. Masya Allah. Sebab itu dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, tak apa kalau kamu ini masih lagi lemah iman, okay, kerap bermaksiat, tak apa, asalkan kamu ini tetap jadi orang-orang yang cepat bertaubat. Buat jahat, taubat cepat-cepat, teruskan amal kebaikan itu. Okay, itu lagi baik daripada kamu buat jahat, dan kamu tambahkan kejahatan itu dengan meninggalkan jihad fi sabilillah, sedangkan meninggalkan jihad itu pun dosa. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ini yang kita kena faham betul-betul. Okey, sebab itu Allah tekankan juga dalam surah Furqan ayat 71, dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan kata lainnya, jika kita nak cakap pasal taubat, taubat itu mesti disertakan ataupun dilakukan dengan amal soleh. Barulah kata Allah itu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya, kalau kita nak jadi orang yang betul-betul bertaubat, amal soleh kena buat, taubat pun kena buat. Jangan taubat saja dulu, amal soleh kita nanti dulukan. Tak boleh. Okey, tak boleh. Kita sekadar nak taubat je dulu, amal soleh nanti-nanti baru aku buat. Dah settle masalah dosa aku, baru aku buat amal soleh. Tak boleh. Kata Allah, barang siapa bertaubat dan buat amal soleh, dia orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Maksudnya taubat itu disertakan sekali dengan amal soleh. Maksudnya dia dalam keadaan dia nak bertaubat, dia tak tinggalkan amal soleh. Contoh, okey, dia berdosa, dia bertaubat, tapi dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan jihad. Ini taubat dia diterima. Ataupun dalam keadaan kedua, dia berdosa, dia bertaubat dan dia tak berjihad. Dia nak nanti dulu, bila iman dia dah betul-betul kuat, pada dia lah, iman dia dah betul-betul kuat, baru dia nak bertaubat. Ini bukan taubat yang sebenarnya, bukan taubat yang Allah akan terima. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita kena faham. Okay, sebab taubat yang sebenarnya ialah mesti kita bertaubat dan dalam masa yang sama kita mengerjakan amal soleh. Jangan maksudnya kita ini bila mana, sebab ada kadang-kadang tu, wallahu a'lam, ada ciri-ciri manusia ni ada dua golongan lah, kita boleh kata. Golongan pertama, bila mana dia bermaksiat, dia meninggalkan amal soleh. Golongan kedua, bila mana dia bermaksiat, amal soleh ni dia tak tinggal. Okay, golongan pertama memang wallahu a'lam hancur hidup mereka. Dan kadang-kadang kita tengok, okay, orang-orang yang golongan pertama yang dia dah lah bermaksiat, amal soleh pun dia tak nak buat. Okay, kadang-kadang orang-orang muda yang kita tengok sekarang ni, okay, minum arak kadang-kadang, berzina kadang-kadang, semayang dia tak nak buat. Dengan alasan, apa ni, takkanlah aku ni berzina, aku juga nak semayang, semayang aku macam main-main lah. Dia mungkin itu alasan dia. Tapi sebenarnya lagi baik dia dalam keadaan dia berzina, okey, tapi dia masih lagi tak meninggalkan solat. Itu lagi baik daripada dia berzina dan dia juga tinggalkan solat. Okey, ana harap perkataan ana ni tidak menimbulkan kontroversi. Ana harap antum faham maksud ana, beza dia macam mana. Ana bukan cakap kalau berzina tapi solat tu baik, ana tak cakap macam tu. Ana cuma bandingkan orang yang berzina tapi meninggalkan solat dengan orang yang berzina tapi solat masih dia tak tinggal. Jadi sekurang-kurangnya yang berzina tapi dia masih tak tinggal solat tu, itu lagi baik daripada orang yang berzina tapi tinggalkan solat. Jangan salah faham pula apa Ana cakap. Ana cuma bandingkan dua situasi itu sahaja. Sama juga, tapi jangan kita pandang, oh itu golongan itu mantruk lah. Kita pula macam mana? Kita ni dah lah bermaksiat, kita tinggalkan jihad pula. Adakah ini yang kita maksudkan sebagai satu kebaikan untuk diri kita? Lebih baik kita ini dalam keadaan kita bermaksiat tapi kita tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan kita kepada Allah, misalnya jihad fi sabilillah, itu lagi baik. Ini yang kita nak kena faham. Wallahu a'lam bissawab. Yang terbaik, macam mana yang terbaik? Yang terbaik seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ali Imran, iaitu dalam surah yang ketiga dalam ayat 133. Okey, bila mana Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Maksudnya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, Allah nak kita segera bertaubat, segera cari ampunan daripada Allah. Okey? Kemudian dalam ayat 134, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Jadi kita ini, dalam kita nak cari ampunan daripada Tuhan, okey, kita ini perlu mengharapkan syurga Allah yang Allah haskan untuk orang yang infak baik di waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dalam hal ini, apa yang kita boleh ambil sedikit petunjuk daripada ayat ini, kita kena jadi orang yang menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang. Okey, bila mana kita bersama ahli, kita ni kena ruhama ubainahum, kita kena berkasih sayang sama kita, sama orang-orang yang beriman. Okey, kalau kita, mereka ada buat silap, kita maafkan. Okey, kita bagi teguran dan kita maafkan, dan kita lupakan apa ni pergeseran tu. Jangan bila mana berlaku sedikit masalah, kita panjang-panjangkan. Okey, segera memaafkan. Begitu juga kita ni kena menahan kemarahan kita. Okey, Anas selalu ulang, marah orang beriman itu hanya kerana Allah dan Rasul. Dia marah tu sebab Allah dan Rasul, bila mana hak Allah itu, hak Islam itu dilanggar. Tapi kalau hak kita yang dilanggar, jangan marah. Begitu juga contoh, wallahu alam, bila mana kita bergaul dengan anak, dengan isteri, dengan sahabat-sahabat. Bila isteri kita kadang-kadang lambat sikit hidang makanan, kita dah lapar, naik marah kita. Oi Mina, lambat ni pasal. Marah dia. Dia lah isteri yang kita sayang-sayang, dia lah isteri yang kita peluk-peluk. Tiba-tiba dia lambat hidang makan pun kita nak marah. Tak patut macam tu. Begitu juga anak-anak, kadang-kadang biasalah budak-budak, dia belum memayis. Okey, dia belum memayis. Belum dapat membezakan mana baik, mana buruk. Kita salahkan dia, kita marah dia. Sedangkan akal dia belum sempurna. Malah kalau dah memayis pun, dalam otak mereka tu cuma ada perkataan main, main dan main. Nak seronok-seronok aja. Kita patut didik. Bukannya kita memarahi mereka disebabkan amarah dalam hati kita. Kita kena beza. Marah kerana Allah dan marah kerana kemarahan dalam hati kita ni, kita kena beza. Kita kena pandai membezakan. Kalau mereka tu tak solat dan sebagainya, tu cerita lain. Kita marah lantaran kita ini tahu hak Allah itu diganggu. Tapi kadang-kadang kita marah bila kadang-kadang dia main-main dekat dalam rumah. Kita pula waktu tu memang tengah temper, tengah tertekan. Okey. Dia main-main dalam rumah, dia buat bisnes, kita dah marah. Sedangkan kadang-kadang dia buat benda yang sama, kita tak marah pun. Ini yang nak cakap, kemarahan itu disebabkan diri kita, bukan kerana hak Allah dan Rasul itu diganggu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin kadang-kadang, wallahu a'lam bisawab, biasalah manusia. Kadang-kadang kita ni bergurau sesama kita, tiba-tiba dia buat sesuatu yang menimbulkan kemarahan kita. Kadang-kadang niat dia nak bergurau, kita pun marah, kita pun hargik dia. Okay, jadi ingat, wallahu a'lam bisawab. Okay, kalau marah kita kerana kita nak marah, jangan lakukan. Tapi kalau marah kita disebabkan hak Allah dan Rasul itu diganggu, itu cerita lain. Itu memang wajar. Nabi SAW sendiri pernah memukul perut sahabatnya yang tak lurus beratur dalam barisan. Wallahu'alam bisawab. Okey, Nabi sendiri pernah marah sahabatnya bila mana hak Allah dan Rasul itu diganggu, bila mana mereka tidak berdisiplin. Okey, bukan tak pernah. Tapi di sebalik itu, dalam hal-hal yang menyangkut diri Nabi SAW sendiri, Nabi tidak akan marah. Okey, misalnya kalau kita, baju kita terkoyak disebabkan perbuatan ahli kita. Tak kisah dia sengaja atau tak sengaja, baju tu cuma baju kita, buat apa kita nak marah? Sabar itu lagi baik, wallahu alam. Dan kalau kita tengok ayat yang seterusnya, ayat 135 surah Ali Imran, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat ampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Okey, jadi dalam hal ni wallahu alam, keji mana pun kita ni buat apa perkara zalim sekalipun, ingat, okey, kita kena segera ingat Allah, segera mohon ampunan atas dosa-dosa kita. Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan kita jangan teruskan dosa itu. Tapi kalau kita terbuat juga, segera mohon ampun balik, segera ingat Allah balik. Terbuat salah lagi, segera taubat balik. Jangan terus menerus dalam keadaan berdosa. Jadi dalam hal ni wallahu'alam bisawab, apa pun keadaan kita, jangan sampai tinggalkan jihad. Dengan jihad tu insyaAllah, walau sebagaimana lemah pun iman kita, sebagaimana tak kuat pun kita, insyaAllah kita akan jadi orang yang semakin kuat, wallahu'alam. Okay? Sebab bila mana kita melakukan amal soleh, iman kita ini akan makin naik, makin kuat, dan ini akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebab bila mana iman kita kuat, maka kejahatan-kejahatan ini akan semakin kurang, disebabkan iman kita itu makin teguh, wallahu'alam bisawab. Okay? Dan kalau kita, itu daripada segi dosa ataupun daripada segi kejahatan kita, wallahu'alam bisawab. Jadi kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Abu Mus'ab. Bersemangatlah mencari mati, kalian akan mendapatkan kehidupan hakiki. Tingkatkan serangan kalian kepada mereka, serang mereka berulang-ulang dan jangan melalaikan mereka sedikit pun. Perbanyakkanlah membaca kalam pencipta kalian. Hidupkanlah malam-malam kalian dengan surah Anfal dan surah At-Taubah. Perbanyakkanlah zikir kepada Allah, sebab demi Allah, Allah adalah sebaik-baik penolong terhadap keadaan yang sedang kalian alami. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu pasukan musuh, maka teguhkanlah pendirianmu dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menang. Diriwayatkan dengan sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Maukah aku beritahu kepada kalian tentang amalan kalian yang paling baik dan yang paling suci di sisi raja kalian, yang lebih boleh meninggikan darjat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada infakkan emas dan wang, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?" Para sahabat berkata, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Fikir kepada Allah Azza wa Jalla." Sampai di situ saja perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab Zarqawi. Abu Mus'ab Zarqawi dalam kata-katanya memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Yang pertama, kita ini kena semangat nak mencari kematian. Sebab itulah jalan untuk kita ni dapatkan kehidupan yang hakiki. Jangan kita ni berjihad nak cari kehidupan. Nak berjihad, carilah kematian. Jangan jadi seperti mana manusia-manusia yang dia pergi berjihad tapi takut nak mati. Wallahu a'lam bisawab. Jadi apa yang anda nak bagi tahu? Wallahu a'lam bisawab. Okey, orang-orang yang berjihad itu dan mati sebagai syuhada itu, mereka tidak mati. Ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam ayat 169 surah Ali Imran. Bila mana Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Orang-orang yang mati syahid itu tidak mati. Orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu tidak terbunuh sebenarnya. Mereka cuma berpindah daripada alam dunia menuju kepada alam syurga itu saja. Kalau orang lain yang meninggal dunia, daripada alam dunia mereka akan berpindah sementara ke alam barzakh, alam kubur. Tapi ini berbeza dengan orang-orang yang mati sebagai syuhada. Mereka akan terus memasuki jannah, berada dalam burung-burung berwarna hijau yang terbang bebas di dalam syurga Allah. Mungkin kita kadang-kadang pelik, kenapa kita ni jadi burung? Kita tak jadi burung, cuma roh kita itu dimasukkan ke dalam rongga burung hijau ni sehingga hari kiamat. Dengan kata lainnya, jasad kita burung, okay, roh kita tetap roh manusia. Kita bebas terbang dalam syurga, menikmati makanan, keindahan dan sebagainya, sehingga hari kiamat. Bila dah hari kiamat, baru roh kita itu akan dikeluarkan daripada jasad burung itu tadi. Wallahu a'lam bisawab. Okey, ini yang berlaku. Kenapa itu berlaku? Kenapa situasi ini nampak macam pelik? Itu Allah lebih tahu. Sebenarnya bila dah terjadi, kita dah rasa bahawa kita tahu kenikmatannya. Sampai-sampai kan orang-orang yang mati syahid, bila ditanya oleh Allah, apa lagi yang kamu nak? Mereka jawab, dah tak ada apa lagi. Dah terlalu banyak nikmat yang kau bagi, apa lagi kamu nak minta? Bila mana Allah Ta'ala terus bertanya sampai 3 kali, barulah mereka kata apa? Mereka nak kembali ke dunia supaya mereka dapat berperang fisabilillah sekali lagi, supaya mereka dapat mati syahid sekali lagi. Maksudnya mereka nak benda tu berulang kali. Mereka nak, walaupun dimasukkan dalam burung hijau, itu terlalu nikmat bagi mereka dapat menikmati syurga. Ketika orang lain berada dalam alam barzah, mereka berada dalam syurga Allah, dekat dengan arasy Allah. Hebat sangat mujahid-mujahid yang gugur sebagai syuhada'an. Tapi kita tak pentingkan mujahid, kita tak pentingkan syuhada', kita lebih pentingkan golongan-golongan ulama' yang tidak berjihad. Kita cium tangan mereka, kita muliakan mereka. Sedangkan mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik, lantaran tidak berjihad fi sabilillah dalam ketika jihad ini fardu ain seperti sekarang. Walau ikhlas mana pun ulama-ulama ini, kalau mereka tidak berjihad fi sabilillah dalam keadaan jihad ini fardu ain, sedangkan mereka tidak uzur yang menyebabkan mereka tak boleh bangun, mereka itu orang-orang yang fasik. Tapi itu yang kita muliakan. Sedangkan kalau mereka mati, mereka akan masuk alam barzah. Kalau seorang syuhada, kalau seorang mujahid itu gugur, dia akan masuk terus ke dalam syurga Allah. Dia tak akan berada di alam barzah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam hal ni kita kena faham betul. Okay, kita kena faham betul beza antara seorang mujahid dan seorang ulama yang tidak berjihad. Okay, lainlah kalau ulama tu berjihad, itu cerita lain. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kemudian Asy-Syahid Abu Musab memberikan nasihat kepada kita untuk kita ini meningkatkan serangan terhadap musuh. Serang berulang-ulang, jangan lalaikan mereka sedikit pun. Dalam hal ni anak teringat akan kata-kata seorang pemimpin Mujahidin Kashmir satu ketika dahulu, bila mereka menyatakan bahawa sehari kita hentikan operasi, sehari kita berhenti berjihad, ini akan memberikan peluang kepada musuh untuk makin menambahkan kekuatan mereka. Sebab itu kita sebagai mujahid tak boleh berhenti daripada melakukan operasi. Kita kena terus dan terus, walaupun kesihatan kita kurang, walaupun kekuatan kita ni lemah, bilangan kita ni kurang, tapi percayalah, dengan operasi yang berterusan, kita akan semakin kuat dan musuh akan semakin lemah. Ini yang kita kena faham. Walaupun mungkin di peringkat permulaan memang ujian tu agak besar, di peringkat permulaan memang agak susah nampaknya, tapi percayalah, di hujung itu tetap ada kebaikan yang besar, tetap ada ganjaran yang baik, tetap ada kemenangan yang kita nantikan, kemenangan untuk Islam yang kita impikan. Jadi tak apa bersusah payah sebentar. Okay, tak apa bersusah payah sebentar. Wallahu a'lam bisawab. Benarlah firman Allah, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada yang permulaan. Maksudnya yang kemudian, apa yang akan kita hadapi nanti, akan insya-Allah lebih baik daripada yang kita sedang hadapi sekarang ini. Maksudnya Sekarang ini walaupun kita susah-susah, kita berdepan dengan ujian yang pelbagai, yang tak apa, sabar dulu. InsyaAllah di hujung nanti akan ada kemudahan, kelapangan, kemenangan, kekuatan untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Dan kemudian Asy-Syahid Abu Musa memberikan peringatan kepada kita untuk banyakkan zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Anfal yang menyuruh kita, memerintahkan kita agar banyak-banyak ingat Allah ketika kita ini sedang berperang. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana sabdaannya, iaitu kita ini kena zikir kepada Allah, dan itu yang paling baik dan paling suci di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ulang balik hadis tu, mau tak aku beritahu kepada kalian tentang amalan kalian yang paling baik dan paling suci di sisi raja kalian, iaitu Allah, yang lebih boleh meninggikan darjat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan wang, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, zikir kepada Allah. Dengan kata lainnya, amal ibadah seperti mana amal kita seperti infakkan emas ataupun duit, okey, ataupun kita ini bertemu musuh lalu kita penggal leher mereka ataupun mereka penggal leher kita, okey, itu nilainya kurang berbanding kalau kita sertakan dengan zikir kepada Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Anfal, bila kamu bertemu musuh, ingatlah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya amalan yang disertakan dengan ingat kita kepada Allah itu besar nilainya di sisi Allah. Ini yang kita kena faham daripada hadis ni. Bukan maksudnya nak tunjukkan zikir semata-mata nak dibandingkan dengan jihad itu lagi utama. Tak. Ingat balik sabdaan Nabi akan pertanyaan seorang sahabat tentang apa amal yang dapat menyamai jihad. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, aku tidak menemukannya. Dengan kata lain, hadis ini bukan nak menunjukkan, okay, hadis tentang kelebihan zikir ini bukan nak menunjukkan zikir berbanding jihad ini, zikir berbanding jihad itu zikir lagi hebat, bukan begitu. Tapi ini nak menunjukkan bahawa sesuatu amalan waima jihad sekalipun, ianya perlu disertakan dengan zikir kepada Allah, ataupun kita ini lakukan ibadah itu dengan kita ingat akan Allah, kita zikir ingat Allah banyak-banyak. Ini dia. Wallahu a'lam bissawab. Allah lebih tahu. Okey, sampai di situ. Jadi kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid. Janganlah kalian terbawa-bawa dan tertipu oleh apa yang mereka gembar-gemburkan melalui media massa mengenai operasi-operasi ketenteraan yang mereka namakan dengan kod-kod yang begitu hebat, nampak hebat, seperti operasi guruh, operasi tombak, operasi mata pisau, operasi pedang. Sebab majikan kalian iaitu Allah telah berfirman, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada ku jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Apakah kalian akan takut kepada mereka yang menganggap Allah itu adalah satu daripada Tuhan yang tiga? Apakah kalian akan takut kepada para penyembah salib? Apakah kalian akan takut kepada pasukan tentera bayaran? Atau apakah kalian akan takut dengan tentera Ibnu Al-Qawmi, para pengikut Rumah Putih Washington? Demi Allah, mereka adalah manusia paling penakut, dan moyang-moyang mereka dulu juga menyandang sifat pengecut, mengingkari janji dan berkhianat. Semua itu demi Allah adalah sifat yang tercela. Lihatlah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib ketika beliau mengingatkan kita tentang sifat moyang-moyang mereka, para pencetus ajaran Syiah. Demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka. Mereka pun bosan dan benci kepadaku. Mereka sama sekali tidak punya sifat menepati janji. Orang yang mengalahkan mereka adalah orang yang tidak mendapat keuntungan apa pun. Demi Allah, mereka tak punya niat dan tekad dalam satu urusan, dan tidak sabar menahan tebasan pedang. Sungguh, betapa milik antara petang dan malam. Sesungguhnya kami di Tanzim Al-Qaeda wilayah negeri Dua Sungai menyatakan terbentuknya operasi ketenteraan yang kami namakan dengan nama Operasi Umar, dalam rangka mengharap dapat kebaikan daripada nama Al-Faruq Ibn Khattab, ayah dan ibuku jadi penebusnya. Operasi ini kami bentuk untuk menghabisi tongkuh dan kader-kader operasi pengkhianat, iaitu milisi Badar, iaitu yang operasi yang dimulakan oleh tentera Syiah. supaya kami tidak akan disusahkan dengan berdepan dengan milisi Badar ni, dan kami boleh menumpu untuk berlawan dengan tentera salib dan kaum murtadin yang menjadi pengikut mereka. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Jadi akhir dalam hal ni, Asy-Syahid memberikan peringatan kepada kita untuk kita ini tidak takut kepada musuh kita. Wallahu a'lam bissawab. Musuh ni memang macam-macam operasi-operasi yang mereka namakan tu, Desert Storm lah, macam-macam mengarut-ngarut operasi mereka. And yang bila kita dengar, kononnya kita jadi takut. Jadi jangan sampai kita takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Okay? Jangan jadi kita ni macam manusia-manusia lain. Mereka ni takut nak berjihad lantaran mereka ini takut kepada manusia. Okay? Jangan jadi begitu. Okay, Ana pernah jumpa orang yang nak bagi infak pada Ana. Lalu dia cakap, oh, ini duit untuk hantar. Eh, Ana tak boleh terima duit, Ana cakap. Sebab memang maksud Ana, Ana diri Ana ni, Ana tak boleh terima duit. Tapi kalau hantar bagi duit pada Ana, duit itu akan masuk dalam tabung, dalam Baitul Mal lah, untuk kegunaan mujahidin lah gitu. Jadi wallahu a'lam bissawab. Bila Ana cakap, tak apa tak apa, ini untuk hantar. Memanglah untuk hantar, tapi untuk mujahidin lah. Dia sengaja tak nak sebut perkataan mujahidin. Kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam, mungkin sebab dia nanti kalau dia ditanya oleh para tawud. Okey, jadi kalau dia bertanya pasal kenapa bagi duit, okey, dia akan cakap nanti, oh, saya bukan bagi duit untuk mujahidin, saya bagi untuk dia, untuk keperluan dia. Contoh. Okey, sebab memang sebelumnya orang ini yang saya ceritakan ini memang dalam keadaan yang agak takut bila mana dia mendapat khabar berita tentang beberapa hal lah, wallahu a'lam. Okey, ini cuma ana bagi contoh. Okey, kalau maksud dia lain tu, ana maksudnya minta ampun kepada Allah kerana bersangka buruk sesama manusia. Okey, tapi itulah yang terjadi. Okey, dia meninggalkan jihad begitu takut nak berjihad, bila mana ditawarkan untuk jihad pun dia tak mau. Okey, tetap tak mau memberikan 1001 alasan. Okey, malah bila nak disuruh infak pun dia tetap maksudnya macam ragu-ragu. Okey, jadi dalam hal ni ana nak ingatkan, wallahu alam, kita bukannya nak infak. Kamu tu yang nak infak sebenarnya. Maksudnya bukan kita nak kamu suruh bagi infak gitu. Kamu tu yang perlu bagi infak. Kita tak perlukan duit antum. Yang lebih kita harapkan ialah iman antum untuk berjihad fi sabilillah. Ini yang lebih kita harapkan. Okey, jangan kita takut sangat. Takut sangat kepada musuh sampai kita takut nak berperang. Sebab memang kita fahamlah bila mana kita terlibat dengan jihad, ia bukan satu perkara kecil. Ia mengundang risiko yang bukan sedikit. Tapi inilah syurga, inilah Islam. Bila mana malaikat Jibril alaihissalam dipertuntunkan neraka dan syurga kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla, bila dia tengok syurga, bila dia tengok neraka, itu dipenuhi dengan segala azab. Dia tengok syurga, dia kata ini tempat yang dipenuhi dengan segala nikmat. Tapi dia kata kepada Allah, bila mana Allah tanya balik pada malaikat Jibril, dia katakan bahawa jalan ke neraka tu penuh dengan segala benda yang nikmat. Tapi jalan nak menuju syurga ni dipenuhi dengan segala macam penderitaan. Itulah sifat dia. Kalau kita rasa dalam hidup kita ni nikmat aja, maksudnya kita ni menuju neraka. Tapi kalau kita ni dalam hidup kita merasai penderitaan semata-mata, penderitaan ni macam penderitaan yang dialami Nabi lah. Dihalau, diusir, cuba dibunuh, cuba dihancurkan dan sebagainya. Maka insya-Allah kita sedang berada dalam jalan kebenaran, jalan menuju ke syurga Allah. Wallahu a'lam bissawab. Dalam hal ni ingat firman Allah dalam surah An-Nisa. Bila mana Allah Taala berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma kutiba 'alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Apabila diwajibkan ke atas mereka berperang, tiba-tiba sebahagian mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih daripada itu. Mereka takut pada manusia, takut kepada anjing-anjing, kepada polis-polis tawud, kepada orang-orang kafir. Mereka takut kepada ibu bapa mereka, kaum keluarga mereka, sanak saudara mereka. Mereka takut mereka akan dikutuk, dicela, dihina. Mereka takut mereka akan ditangkap, dipenjarakan, dibunuh. Mereka takut kepada manusia lebih daripada mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sampai kita jadi begitu. Dan kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid Abu Musa'ab. Syekh Qutb rahimahullah berkata tentang firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan yang selalu berinteraksi dengannya, orang-orang yang memikul beban di atas jalan menujunya yang begitu berat dan tidak pernah mundur atau putus asa, orang-orang yang sabar menghadapi ujian diri sendiri dan orang lain, orang-orang yang memikul beban, mereka lalu berjalan di atas jalan yang begitu panjang, berat dan sepi. Mereka itu tidak akan dibiarkan Allah begitu saja. Allah tidak akan mentelantarkan keimanan mereka dan tidak akan melupakan jihad mereka. Sesungguhnya Allah akan melihat mereka daripada tingkat yang tinggi lalu meredai mereka. Allah akan melihat jihad yang mereka jalankan untuk sampai kepadanya, lalu dia memberikan mereka petunjuk. Allah akan melihat usaha mereka untuk sampai, lalu dia raih tangan mereka. Dia akan melihat kesabaran dan ihsan mereka, lalu memberikan balasan yang terbaik. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Jadi dalam hal ini Asy-Syahid memetik kata-kata Syekh Qutb, bila mana Syekh Qutb berkata tentang firman Allah, dan orang-orang yang berjihad di atas jalan kami, kami pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi Syekh Qutb menyatakan dalam hal ini, dia kata orang-orang yang berjihad, mereka ini selalu dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah. Sebab memang bila mana kita ini berjihad, kita ini akan selalu berkomunikasi dengan Allah, kita akan berdoa dengan Allah, kita akan minta sungguh-sungguh dengan Allah, kita begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kenyataannya. Kemudian orang-orang yang memikul beban di atas jalan menujunya yang begitu berat dan tidak pernah mundur dan putus asa. Okey, bila mana kita berjihad, memang kita ini memikul beban. Ianya begitu berat, tapi kita tak boleh jadi putus asa, kita tak boleh jadi orang-orang yang mundur. Sambungnya lagi, orang-orang yang sabar menghadapi ujian diri sendiri dan orang lain. Okey, bersabar terhadap diri sendiri, bersabar terhadap orang lain. Semuanya ujian, kita sabar. Kemudian orang yang memikul beban lalu berjalan di atas jalan yang begitu panjang, berat dan sepi. Okey, memang jalan jihad ini jalan yang begitu panjang. Jangan kita harap kemenangan itu begitu dekat. Memang kemenangan itu dekat, tapi maksud dekat itu bukanlah maksudnya, wallahualam, maksudnya kita cuma perlu berperang sebulan, dua bulan, settle, kita tak perlu berperang lagi dah. Bukan begitu. Memang ianya begitu panjang, jalannya begitu panjang. Okey, jalannya begitu panjang, berat, sepi, kadang-kadang kita berseorangan, tak ada siapa. Tapi ingat, percayalah, Allah tak akan biarkan begitu saja. Allah tak akan biarkan iman kita. Allah tak akan lupakan jihad yang kita lakukan. Setelah pengorbanan demi pengorbanan yang telah kita lakukan, Allah tak akan lupakan kita. Allah akan redai kita, Allah akan lihat jihad kita, Allah akan bagi petunjuk kepada kita, dan Allah akan memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Percayalah, Allah tidak akan telantarkan kita, Allah tidak akan buang kita, Allah akan tetap memberikan yang terbaik untuk kita, asalkan kita terus menerus menjadi orang-orang yang beriman, hijrah dan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab.